Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan penjelasan dari surat Al-Mutaffifin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada penjelasan bahwa al-abrar, orang-orang yang berbuat baik, la fi na'im, berada dalam kenikmatan. Orang-orang yang berbuat baik, baik dari kalangan laki-laki atau wanita, orang tua atau anak muda, jabat atau rakyat jelata, orang-orang yang berbuat baik, itu sesuatu yang memang baik menurut agama. Orang-orang yang mereka di dunia memiliki simpanan amal kebaikan, apakah berupa ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dengan mengeluarkan harta untuk orang lain pada perkara yang baik, atau tenaga atau pikiran, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang abadi. Seperti yang sudah disebutkan bahwa orang-orang yang berbuat baik itu orang-orang yang dalam menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam menjalankan agama karena Allah, mereka mendapatkan kenikmatan di dunia ini. Allah akan memberikan rezeki yang lancar, memudahkan urusannya, memantapkan kedudukannya di muka bumi. Di alam barzakh pun mereka mendapat nikmat kubur dan nikmat yang paling sempurna nanti di yaumul qiyamah. Alal araiki yang turun, di atas dipan-dipan mereka melihat. Melihat apa? Ila ma'atahumullah minal karamah wa ni'mah. Melihat kepada apa yang Allah berikan kepada mereka dari kemuliaan dan dari nikmat. Seorang ketika diberi kenikmatan yang luas, yang banyak, yang langgeng, dia akan melihat kepada nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan penuh, dengan hati yang bersukacita. Sebagian juga mengatakan yang duruna ila aduwihim kaifa yu'adzabun. Ini penafsiran muqatil. Ini orang-orang yang berbuat baik, mereka akan melihat musuh mereka bagaimana diadab dalam api neraka. Tentunya ini adalah hiburan bagi mereka yang dulu musuh-musuh mereka, orang-orang kafir, mencaci maki kaum mukminin, menekan, mendzalimi kaum mukminin. Sekarang kaum mukminin melihat mereka, orang-orang yang zalim, orang-orang kafir tadi diadab, terbalaskan apa yang dulu mereka timpahkan kepada kaum mukminin dari kezaliman. Ini juga termasuk nikmat Allah berikan kepada kaum mukminin. ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im. Gua akan melihat pada wajah mereka nadratan na'im, kecemerlangan karena nikmat yang mereka dapatkan. Berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah, idza ra'aitahum arafta annahum min ahli an-ni'mah mimma tura fi wujuhihim min an-nuri wal hasani wal bayadi. Jika engkau melihat mereka, bahwa mereka adalah orang yang bergelimangan dengan nikmat, penghuni surga, terlihat dari wajah mereka adalah orang-orang yang makmur kehidupannya, orang-orang yang diliputi oleh nikmat yang luas. Biasanya orang yang hidup berkecukupan, lihat dari wajahnya, dari fisiknya, lihat segar, terlihat ya, kehidupannya tercukupi. Mimma tura fi wujuhihim minan nuri wal hasani wal bayad. Jadi apa yang dilihat dari wajah mereka, dari cahaya, bersinar, bagus, putih. Qala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri, an-nadratu fil wajhi was-surur fil qalbi. Kecemerlangan ada pada wajah, sedangkan kebahagiaan ada dalam hati. Dan cemerlangnya wajah itu biasanya berasal dari hati yang senang. Karena hati ini akan hati adalah penyimpan rahasia. Sedangkan wajah biasanya akan menampakkan rahasia yang ada pada hati seorang. Orang yang senang hatinya terlihat dari wajahnya pun cemerlang. Orang yang sedih terlihat pula dari wajahnya, wajah yang murung. Ini wajah-wajah orang yang dulu di dunia berbuat baik, nanti di yaumul qiyamah akan tampil dalam keadaan indah, cemerlang. Dalam keadaan mereka bagus rupanya, diliputi oleh nikmat. Berbeda dengan orang-orang kafir, berbeda dengan orang-orang munafik, yang mungkin di dunia dahulu sebagian mereka wajahnya ganteng, wajahnya cantik, tubuhnya menawan, tapi nanti di yaumul kiamah mereka akan gelap mukanya, akan hitam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah-wajah akan menjadi putih dan wajah-wajah akan menjadi hitam. Berkata Ibn Abbas rahimahullah radhiyallahu anhu, tabyaddu wujuh ahli sunnah wa taswaddu wujuh ahli bid'ah. Akan menjadi putih wajah-wajahnya ahli sunnah dan akan menjadi hitam wajah-wajahnya ahli bid'ah. Orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah, mungkin saja di dunia mereka diberi paras yang indah, namun nanti di yaumul qiyamah mereka akan menghitam wajahnya, akan jelek fisiknya, dan diadab oleh Allah Ta'ala. Yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka diberi minum dari rahiq, dari khamar makhtum yang belum disentuh oleh tangan siapapun. Masih segel, masih betul-betul murni. Ini di antara nikmat yang akan Allah berikan kepada kaum mukminin. Mereka diberi minum dari khamar yang tidak memabukkan. Berbeda dengan khamar di dunia. Oleh karena itu, barakallahu fikum, seorang tidak boleh tergesa-gesa untuk minum khamar di dunia ini. Karena khamar bagi kaum mukminin nanti di yaumul qiyamah orang yang tergesa-gesa minum khamar di dunia, kemudian dia mati dalam keadaan belum bertobat darinya, belum bertobat dari minum khamarnya. Seandainya orang tadi masuk dalam surga, tidak akan minum khamar. Karena orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia dihukum dengan tidak mendapatkannya. Ulama mengatakan, man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Karena siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia dihukum dengan tidak mendapatkannya. Man yashrab al-khamra fid dunya lam yashrab fil akhirah. Orang yang minum khamar di dunia, dia tidak akan minum khamar di akhirat. Ini kalau dia tidak bertobat sebelum meninggalnya. Dan dia mati di atas dosa ya, minum khamar dan tidak bertobat darinya, seandainya orang tadi masuk dalam surga, tidak akan diberi ya, minuman khamar. Ini di antara salah satu minuman yang akan disuguhkan kepada ahlul jannah, kepada penghuni surga. Minuman yang segar, menyegarkan. Minuman yang tidak memabukkan. Berbeda dengan waliyaudzubillah, minumannya ahlun nar, penghuni neraka. Minuman mereka adalah air yang panas, sampai putus usus mereka. Minumannya adalah perasan ahli neraka dari nanah dan darah yang keluar di tubuhnya. Ahli neraka, ini di antara minuman mereka, waliyadzubillah. Sangat berbeda. Hukuman dan pembalasan akan diterima bagi orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang menentang aturan-aturan agama. Al-Abrar, orang-orang yang berbuat baik, mereka akan diberi minum dari rahiqin makhtum, dari khamar yang masih tersegel, belum pernah dibuka dan tidak pernah disentuh kecuali oleh mereka-mereka Al-Abrar, orang yang berbuat baik. Khitamuhu misk, penutupannya ya, bagian bawah dari khamar tersebut adalah misk. Kalau minuman-minuman di dunia biasanya yang bagian bawahnya yang kotor, ampas-ampasnya apa itu di bawah, tapi ini bagian bawahnya saja adalah misk yang sangat wangi. Dan jangan dikiaskan dengan ya, keadaan di dunia. Kalau ibaratnya bagian bawahnya yang biasanya minuman itu bagian bawahnya ada apa? Semacam kotorannya atau ampasnya. Itu kan kita buang. Kadang ada mungkin debu di situ atau lumpur. Tapi khamar di akhirat tidak seperti itu. Bagian bawahnya saja adalah misik. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Baik, khitamuhu misk. Disebutkan ka'annahu dhahabun ila hadzal makna. Bagian bawah dari minuman itu seperti emas. Berkata Ibn Zaid, khitamu wa indallah miskun wa khitamu dunya tin. Penutupan dari minuman di sisi Allah adalah misk, sedangkan minuman-minuman dunia biasanya lumpur. orang ambil air kemudian dia taruh di gelas beberapa saat kadang ada kotorannya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk mendapatkan yang seperti itu, hendaklah berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba. Inilah persaingan dan perlombaan yang kita diperintahkan untuk melakukannya. At-tanafus fil khairat, saling berlomba untuk mendapatkan kebaikan, saling berlomba untuk mendapatkan pahala Allah. Adapun dunia, sesuatu yang sempit dan peminatnya banyak, maka terjadi saling sikut-sikutan. Sangat akhirat sangat luas, maka tidak perlu seorang yang saling sikut-sikutan yang adalah saling berlomba dalam kebaikan. Fa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dahulu sebagian salah mengatakan, man nafasaka fi dunyak fanafisu fi akhiratih. Ingin menyaingi kamu dari si dunia, maka saingilah dia dari si akhiratnya. Tentu seorang akan berberat hati untuk menyaingi orang lain dari si akhirat. Adapun dalam masalah dunia, seorang akan terdorong, terpacu untuk menyaingi orang lain. Sehingga ketika seorang melihat rezekinya lancar, kemudian ada orang yang hasad, iri, kemudian dia ingin menyainginya, ingin menjatuhkannya, maka enggak usah kemudian seorang panas. Saingi dia dari si akhirat, berbanyak ibadah, berbanyak kebaikan. Orang yang hasad tadi akan redup sendiri. Dia tidak akan mungkin atau sangat jauh kalau orang yang hasad, yang iri tadi pun akan menyaingi dari si amalan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan yang seperti itu, adalah berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba. Perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullah, falyarghab ar-raghibun bil mubadarah ila ta'atillahi azza wa jalla. Untuk mendapatkan yang seperti itu, hendaklah orang yang ingin mendapatkannya berlomba menuju ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Berkata Mujahid, falyamal al-amilun. Untuk mendapatkan yang seperti itu, hendaklah beramal orang yang beramal. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan sorga dengan beragam nikmatnya, Allah menyebutkan jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang dahulu mereka amalkan. Sorga Allah mahal, tidak didapat dengan seorang hanya berangan-angan. Didapat dengan seorang at-tasabuq bil khairat, lomba-lomba dalam kebaikan dan mengamalkan amal kebaikan di dunia ini. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu biha al-muqarrabun. Dan campuran dari khamar tadi adalah tasnim. Yaitu sumber air yang ada di sorga, yang minum darinya al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tasnim ini sumber air yang ada di sorga yang khusus untuk al-muqarrabun, orang yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka minum tanpa ada campuran. Adapun al-abrar, mereka akan minum darinya namun ada campurannya. Jadi al-muqarrabun ini derajat yang sangat dekat sekali derajat yang derajat orang-orang yang dekat sekali dengan Allah SWT. Mereka minum dari sumber air tasnim, paling mulianya minuman. Sedangkan al-muqarrabun, sedangkan al-abrar, mereka minum darinya dengan dicampur. Namun tentu semuanya adalah kenikmatan. Di sorga tidak ada yang tidak nikmat. Hanya saja kenikmatan di sorga sesuai dengan amalan yang dahulu mereka lakukan. Serendah-rendahnya nikmat penghuni sorga, di mana seorang mendapatkan kekuasaan seluas bumi ini, dan bahkan 10 kali lipatnya, ini paling rendahnya. Kekuasaan yang didapat oleh penghuni sorga, lalu seperti apa yang lebih tinggi dan lebih tinggi dari itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Likullin darajat mimma amilu." Masing-masing mendapatkan derajat seperti apa yang mereka amalkan. Derajat, tingkatan, kenikmatan yang akan didapat oleh ahli surga tentu sesuai dengan amalan yang dulu mereka lakukan. Berkata Ad-Dhahhak, apa itu tasnim? Wa syarabun ismuhu tasnim. Wa huwa asyrafu syarab. Itu minuman yang dinamakan tasnim. Itu paling mulianya minuman yang ada di sorga. Qala Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas, berkata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, wa khalisun lil muqarrabin yashrabunaha sirfan wa yumzij li sa'iri ahli al-jannah. Berkata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, tasnim ini adalah minuman yang khusus diminum oleh al-muqarrabin. Orang-orang yang sangat dekat dengan Allah SWT minum dalam keadaan murni, tidak ada campurannya. Ini paling mulianya minuman. Sehingga penghuni surga yang lainnya yang bukan al-muqarrabun, mereka minum darinya dicampur. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Itu sumber air yang minum darinya al-muqarrabun. In yashrabu bihal muqarrabun sirfan. Orang-orang yang mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan minum darinya dengan sirf. Minum darinya dengan tanpa ada campuran. Masyurul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa orang-orang yang beriman penghuni surga itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah as-sabiquna bil khairat. Golongan yang kedua adalah al-muqtasidun. Golongan ketiga adalah adh-dhalimuna li anfusihim. Golongan yang pertama yaitu as-sabiquna bil khairat, itu orang-orang yang mereka dalam menjalankan agama ini sempurna. Kewajiban-kewajiban agama mereka tunaikan, yang sunnah-sunnah mereka kerjakan, yang haram mereka tinggalkan, yang makruh pun mereka jauhi. Ini adalah kelompok yang paling utama. Sedangkan kelompok yang kedua dari kaum mukminin yang ini adalah penghuni surga, yaitu al-muqtasidun. Itu orang-orang mencukupkan dirinya dengan amalan-amalan yang wajib dan mencukupkan dirinya meninggalkan amalan-amalan haram. Yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia tinggalkan. Kadang ada yang dikerjakan, tapi banyak ditinggalkan. Yang haram dia tinggalkan. Yang makruh dia kerjakan. Sedangkan yang golongan yang ketiga adalah adh-dhalimuna li anfusihim. Yang mereka masih kaum mukminin. Yaitu orang-orang yang menjalankan kewajiban, namun juga ada kewajiban yang ditinggalkan. Kalau kewajiban ada yang ditinggalkan, jangan tanya yang sunnah. Demikian pula, dia meninggalkan yang haram, namun ada pula yang dia kerjakan. Kalau yang haram saja yang dia kerjakan, apalagi yang makruh. Namun mereka masih kaum mukminin. Mereka masih kaum mukminin. Dan tentu derajatnya tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Karena memang orang-orang yang beriman, amal mereka tidak sama sehingga derajat di surga pun tidak sama. Seperti tadi disebutkan ayat walikullin darajatum mimma amilu. Masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Allah SWT menjadikan surga bertingkat-tingkat. Karena memang kaum mukminin keimanan mereka tidak sama. Dan ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan datang. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.